bahwa cakra muter dina otak Krishna boten emu dateng purwa daksina. Purwa wiwitan. Daksina wekasan tung ke bumi alam lengit kamanusaan sareng kabijaksanaanna. Krishna ya mulatan toh korpaguling. Geris bojo akang deno memang si Arimi biadab lamun kie. Aduh leres pisan kawan, leres pisan. Balik Pertewi Geris dedengekeun we ku Nyai, si Arimi dipahan ku aing. Lain bae si Arimi panawas sakabeh campur kana urusan dipaehan wae. Balik. Ya kan Larasra Kabatara, akang teh budak. Si Gatot Kaca digisik ku aing. Hatur nuhun kaula nu hatur nuhun pamit ti asa mah hoyong ngiring kaula teh hoyong nyaksian. Ulah, balik. Balik. Sumangga atur permios kaula nu. Ini Gatot Kaca mah Arimi ulah kaget. Krishna lumampah tunggu dirumpak, satang dirumpak, istuning daya pisan budi anu sae kuraweur hangsir sajajalan. Aya nu naros teu dipalire, bosen ngamah jagat ngamah jomantara, temahna dugi ka di nagara Pringandani. Dewi Wararimi kantun lungsena kalayan hasilnya mahan Lurah Semar Kuda Pawana. Sadayana regreg pageuh namung ieu beja parantos nerekap dugi ka puseur dayeuh Amarta. Atuh Yudhistira marentahkeun ka Bima pikeun negeskeun kana kajadian sengketa Arimi sareng Pretewi. Bima mios ka Pringandani. Di Pringandani para pawongan cingrariung dina sarabeting ngantosan damangna Arimi tina kariwas anu pasti. Uung anu diluhur awang-awang nu di tengah bumi langit can ngajadi kersana ayana langkung tipayun. Jumeneng ku kersana diputraan teu diputrakeun eta holi kersana zat Allah anu ngayuga. Saha tetanu tembang teh meuni sada mau. Muntung nya si Ya. Pokona mah euy bunga hate dewek teh. Nya kan. Sing horeng manusia kitu lamun tarik ka bunga ceurik. Tarik ka sedih ceurik. Oh, kitu Bang. Di alam dunya aya tungtung sagala rupa. Mulai Gusti Arimi nu karanapan ku anjeuna ayeuna memang waktu keur nafsu mah nya teh rasa mukaha. Ngahukuman Gusti Pertewi. Moal. Ayeuna mah gagabegan euy ras kana akibatna. Lamun seuk katutuk teh mah beuheungna. Kumaha teuing? Cacak-cacak ayeuna oge cenah rambutna nu katutuk. Tangtu itu bakal aya hal-hal buntut, sedangkan buntut mah mubak mabukna teh leuwih ti naon-naon. Weh, ulah rada wora. Aing geus rusak ku buntut beak naon beak naon. Nya, akibat buntut. Akibat buntut aing aduh ampun. Eleh saku daun meunang sapa daun. Mana-mana. Diganggu weh hulu buntut teh mubak mabuk. Buntut domba kabiri ngeunah teh. Nya. Iye garinya ye. Barang sawek sempal kapiguyon sapratane pun Betara Kresna. Cepat. Ya. Ditenya. Sia, Gusti Kresna kunyuk. Uyuh, uyuh. Aya Syarimi di mana ngajadapna? Uyuh. Sahaja. Gusti Kresna apa? Ngasut jiga anak kajeng alamani. Arimi. Uluh. Ulah kaget ya aing. Sakarai. Aduh. Acik Raka Kresna. Kakang Dipati tingali. Cek. Gusti tiasa ditolak di dugaan kaula yakin. Raka Batara. Kapino acik. Aya saena pisan tadina acek bade ngabujengan ka jengala manik dek nyuhunkeun ka punten ayeuna sumping anjeuna sumangga. Saksi Arjuna Gatot Kaca sia anu cuman tak kain cu aing. Waduh. Kapangaruhan jiga nama dulu. Abdi Dawala kulan cicing sia Raka Batara nyangakeun semah katuran rayi kaula nu ditarima Arjuna. Arimi nun jungjunan pangersa maka Batara pupuden yang kaulah sumangga nyangakeun semah pangabaktos kaula Arimi. Aya sajabahna ngahukuman lian tinga dugulan jelema anu luyu anu payus malah leuwih tinga dugulan teu naon-naon mode maehan. Alusna si Pertewi dipaehan jeung tibatan di wiwirang. Nih. katengenah pamajikan saha nu bakangeunah salakina. Anu bakabela ka pamajikan iwah ti kaula salakina. Anjeun salah sahiji ratu. Pimpinan masyarakat, pimpinan pamarentahan, aparat negara, sipil, militer, sakabeh intansi, sakabeh pejabat, sakabeh aparat aya dina pimpinan anjeun. Kitu sara tindak tanduk anjeun sawenang-wenang. Nih. Cacak kabaraya. Gusti, gusti, uluh, uluh. Silaka, A. Naon ieu ciduhan deui? Iya, wadah kembang pot. Nah. Untung sekali-kali dia nyebut pot aing sia. Dagor ge ku aing dipikok sia weh. Ya. Amuing, amuing, amuing, amuing kapangaruhan juga mah. Sadaya-daya bari di sisi tidak masai dicacak di walang-walang nyangakeun kapangresa. Arimi hutang pati bayar pati hutang widang bayar widang. Ayeuna anjeun ngadugulan ka pamajikan aing wayahna buuk sia diteuk-teuk ku aing. Lan makuda. Ayeuna. Waduh, katasa. Lamun seuk baritungan utang tu jiwa anak aing si Sutija. Dipaehan ku anjeun. Memang aing kaliru waktu harita nugaskeun ka anjeun menta supaya ngahukuman ka Sutija anu satimbang, satimpal, saimbang jeung dosa. Tapi lamun ditalung ti karena dasar pribadi. Sutija getih aing anak aing. Dipaehan ku anjeun. Rasa sugma abong kana ditita. Ayeuna mangsa balitungan anakna ongkoh. Incuna ongkoh dikaniaya si Tri Sadewa, wayahna beuheung anjeun anu bakal dihukuman makeuna. Sok gerak ikrar inung jeung anak. Gera tagrakeun ka tineung bakal paturay jeung dunya anu pasti. Sadaya-daya kasep pasrah Raden. Tegang pati lari dunya sawarga guna we ayun papatan pada perlayat sang bulan 14 tegeneuk teu malih. Nyangakeun pangrasa. Modar sia. Kakang Semar kumaha teh Kang? Nyangakeun, nyangakeun. Raka Batara cicing Arjuna. Pipiluan panawa urusan ieu geus pegat hubungan panawa jeung aing. Aduh. Barang saweg sasauran Kresna Bendu sabeting Kraton Sapratane pun Harya Bima tumaka saking munggul ponan. Dalu itu sumping ujang ujang ujang ujang prakarya. Aduh doser datang euy. Bagia kakangku Kresna. Bima, syukur bagia. Mentari do siarimi yang si Gatot Kasadit dipaehan ku aing-aing. Bisi Bima deuk bela, sok. Memang aku mireng siarimi sengketalan si Pertewi. Masyarakat obyak si Pertewi di dugulan. Iya, pasoalan. Siarimi geus nyieun jalan kawiwirang ka pamajikan kaula. Sahanteuna kaula salakina. Aing reuwas kadenge. Tadina aing deuk permanakeun nyadarkeun si Arimi, tapi datang ka dia ayeuna si Kakang deuk ngayakeun tuntutan ka si Arimi. Kapina? Si Pertewi datang bebeja. Memang bebeja. Si Kakang kapangaruhan. Aing lain kapangaruhan, tapi aing mangrupakeun hiji salaki pikeun geusan tanggung jawab di rumah tangga jeung di kulawarga. Kewajiban. Ieu. Naon maksudna? Si Arimi jeung si Gatot Kacarit dipaehan ku kaula. Dina cara bela ka pamajikan. Kaula bela ka pamajikan. Sia bela ka pamajikan aing ge bakal bela ka pamajikan. Sacana si Arimi dipaehan. Sacana si Gatot dipaehan. Ajeuk kakeun baseut. Bima! Urang ajar binatang. Kakang ke heula kakang. Ai. Meneng. Arjuna kota baraya jeung baraya alatan ti solar atleta. Kumaha bae peternak Kang Semar? Duh ka ayana. Sapkeun Bima. Aja kakeun bajut. Pin latang. Hamudeuk dipun buntang dipun padimu. Deuk banting déning gelang Sandrak Irana modar. Lesapkan Bima. Modarmu. Jelma hirup disebut modar. Nanakan anjen lalaki langit lanang jagat dek bela kapa majikan. Lesapkan mentok di kekawa kia kurang ajar. Gelang Sandra Kirana. Yang usum pasea jeung baraya. Heuteu kurang-kurang jelema nu pasea diadukeun ku pamajikanana. Sumuhun. Gusti, teu kurang-kurang jelema dogdag baraya jeung baraya diadukeun ku anakna. Nya. Gusti ta ieu. Kudu asa didikan ka budak teh. Gusti, ampun. Aduh, dibuntang banting leutik. Mangkaring dibanting ku geulang. 17 gram teh teh. Kina parungu. Ngerti mas. Kresna. Digenyer ku gelang Sandra Kirana lan ku Pancanaka. Kresna emu dateng Purwa Daksina. Purwa. Purwa wiwitan. Daksina. Daksina Wekasan. Emu dateng wawesen nyata Aji Triwikrama. Kresna. Ngaburiga selirana janten sagede gunung anakna Mastaka. Soca sakulilingna Mastaka 1000 panangan 1000. Hiji panangan nyanak alat. Mangrupaning kulewang kangkang pedang Kristu mak. Senyata Triwikrama. Wewesen Sang Wisnu. Maju wawalaksia aing awak sagede gunung anakna leungeun 1000 sabeulahna hiji leungeun hiji pakarang. Sia dikeupeul ku aing moal bisa ngamekan sia wawalak najan sagede gajah sia. Sia di uu ku aing. Aing geus ngagunakeun Triwikrama aing mangsa napikeun ngaburalukeun jagat ayeuna. Geus pegat hubungan jeung Panawa. Orimi. Gatot Gajleng. Modar sia tenyo nasib bapa sia ye dikeupeul ku aing pejet sia. Aduh, ha. Aduh, Triwikrama euy. Tobat Gusti. Kitu Triwikrama teh geuning. Buta kaluhur leutik, kahanap leutik di tengah he butike. Pek sia de kumaha? Kakangku Kresna haku caluk. Ampun. Hah? Caluk maklum. Eueuh, sia make jeung mental lunglum ngan teh kunyuk. Sia. Haku deuk anut. Haku deuk anut. Eueuh, make jeung nanyakeun Mang Anut ngan teh sia. Geus eueuh jeung Umara di Cimuncang ayeuna mah kunyuk. Ya. Ampun. Kakang atos lesotkeun Kang. Jeung sia ora ijuna. Meg, sia adi lanceuk dipencet sia ku aing. Barang Kresna mawe kakuatan Triwikrama sapratane pun hiang ulun resin rada tugas yang jagat nata. Auladala. Eh, Arjuna. Ulah warang nganggap Kresna amarah Kresna nafsu. Sabenerna Kresna nepak dada nuken saakibat senjata cakra muter dina otak. Iyo, Eyang Kasep. Tunggu. Tunggu. Kang Semar, ya kumpul. Ratu gelis. Kaula pangeresa ulung. Oge Gatot Kaca. Asra jinga Udawala. Anu aja dina penyaksaeunna Kakang Semar. Kudapalang. nyuhunkeun disaksian ku salira. Saleresna ieu teh kresna teh lain maksud kalawan teu ngaharepkeun kana persengketa. Da tadi nage kresna teu nolak teu narima kana usul jeung pamenta Kiratu Pertewi. Malah ku kresna dilepatkeun. Ayana ya kajadian akibat Pertewi kurang saringan dina narima laporan cenah jadi abdi. Kalayan kurang tinimbangan kanu yanten kuduk sifat Gatut Gaca anu keur nafsu. Atuh Pertewi bakat kumaksa kalayan ngaluarkeun ucap-ucap tiga anu aral. Malah minta diragragan talak ku Kresna. Kresna kaliwat ku pusing ka pamajikan nepak dada anu kenca. Sedengkeun di mana nepak dada anu kenca, senjata cakra naik kana otak. Bakal muter tengahna teu inget di bumi alam. Panginten upami kitu Eyang. Oh, panginten. Geus naon sia ka dieu Dewa? Geus pipiluan ka ieu pasuaran diidek sawarga ku aing. Hey. Nyaha. Persanten. Panginten eta eling mah geuning ka Dewa ge kitu datara kitu salamina. Ajen. Yo sorongkrong nyemah ieu mah jug-jug nyarekan kitu. Teteh sieunna teh ku Dewa Narada ku Dewa Batara Guru jeung ku Dewa ieu mah teh tumaritis. Dewa naon teh mah? Dewa La. Nya. Sadar Kresna. Yah, masina aing jelema teling. Eh, dada angin ditepak muka tuh. Udan. Kresna neme emut di bumi alam kalayan cakra lungsur dengan cikina dada morosot terwikrama pulih kajati pulang ke asa. Aduh. Eyang. Yeah. Ya ini maju sia saksian Dewa. Keke kaset. Ya teh Akang teh aya di mana? Cawa. Bisa ka hukuman? Gelis ari mihapunten we kalancangan acikna. Akang teh naha eta jug-jug aya di dieu. Hidep teh lepat nepak dada. Hilap nepak dada nu kensa atuh sidik pantrangan. Cakra naik kana otak. Wah, panginten hapunten atuh rayi. Akang cedah teh kapangaruhan ku Nyi Ratu Pertewi. Tah, Gatut Kaca, wah hampura cing jadi contoh ti ayeuna. Manusa salamat jeung cilakana gumantung kana tekad ucap jeung lampahna. Ieu lalampahan cing jadi enteng keur para putra sarta sadaya seuweu-seuweu oge balarea. Dina narima saring naon dina mana narima laporan teh kuruma ke saringan rupina lalampahan Trisna Dewa munggui ka dieu hapunten samudaya kalepatan ageung sareng ayeuna sonona nu kalintang namun kapungkas kumangsa patepang perantawisan kaset di Wisnu Rekor mung dugi ka dieu dina lalampahan Trisna Dewa kembang teneutik sareng tutup lawang sareng